Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan, dan insyaallah ta'ala kali ini kita memasuki bab yang baru, bab terakhir dari pembahasan kita pada Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Bab yang dimaksud adalah Babul Zikri wa Du'a, bab zikir dan doa. Bab ini juga sekaligus menjadi penutup dari bab-bab secara keseluruhan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Nah, kita akan bacakan beberapa hadis dari bab ini, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pembacaan uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala babu dhikri wa du'a, bab dhikir dan doa. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a abdi ma dhakarani wa taharrakat bi syafatah. Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala telah berfirman, aku akan senantiasa bersama dengan hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya secara ta'liq, secara mu'allaq, tanpa menyebutkan sanad hadisnya dengan lengkap. Berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah, akhrajahu ibnu Abi Syaibah wa At-Tabrani bi isnadin hasanin. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, tidaklah ibnu Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Kemudian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis kemudian mereka mengingat Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka dan rahmat akan meliput mereka serta Allah akan menyebut mereka pada siapa saja yang dekat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa anhu radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratun yawmal qiyamah, akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dan masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis, sebuah tempat, kemudian mereka tidak mengingat Allah di dalamnya dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kana alaihim hasratun yaum hasratun yaumal qiyamah, kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan akan ada kerugian atas mereka pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hasan. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk terlebih dahulu ke uraian yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan hadis-hadis lainnya nanti akan kita lewati. Qala rahimahullah, hadzal babu fi dzikri wad du'a khatama bihi al muallif wal kitaba. Bab ini bab tentang zikir dan doa, di mana al muallif al hafidz Ibnu Hajar menutup ya kitab dengan bab ini. Wal munasabatu zahiratun, korelasinya, hubungannya sangat jelas. Li'anna dzikra wad du'a tukhtamu bihil hayatu, tukhtamu bihil majalis, tukhtamu bihil salawat, yukhtamu bihil siyam. Karena zikir dan doa itu ya menunjukkan bahwa dengannya kehidupan ditutup. dan dengannya pula majlis-majlis ditutup, solawat-solawat ditutup, atau solat-solat ditutup, dan saum ditutup. Hadza dzikrullah jalla wa ala matlubun daiman. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sengaja menyebut bab zikir dan doa di akhir karena menandakan bahwa bab itu sebagai penutup, ya, baik dari Kitabul Jami ataupun dari Kitab Bulughul Maram secara keseluruhan. Karena memang zikir dan doa selalu digunakan sebagai penutup, penutup majlis, ya, penutup dari amalan-amalan, baik sholat ataupun siam. Bahkan kehidupan pun secara mutlak juga ditutup dengan zikir dan doa. Hadza dzikrullah jalla wa ala matlubun daiman. Karena itu kata Syekh, zikir kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah hal yang dituntut daiman setiap saat. Fi awalil hayat wa fi akhiriha wa fi athnaiha wa fi kulli amal. Baik di awal kehidupan, di akhir kehidupan, atau di pertengahannya. Wa fi kulli amal, dan di setiap amalan. Nah, selalu dibutuhkan. Baik. Walidzalika syara Allah jalla wa ala adz-dzikra fi jami'il awqat. Wa nadaba al-ibada ila adz-dzikri daiman fi kulli syai'. Karena itulah Allah jalla wa ala mensyariatkan zikir ini dalam seluruh waktu. Ya. Dan menganjurkan hamba untuk terus berzikir dalam segala sesuatu. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Lihat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di setiap waktu, di setiap saat, dalam segala sesuatu. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya bukrata wa asila, di pagi dan petang hari. Jadi kalau zikir sifatnya setiap saat, sebanyak-banyaknya. Udhkurullaha zikran kathira. Nah, qala wa awwalud din wa awwalul islam dzikrun. Hal pertama yang berhubungan dengan agama dan hal pertama yang berhubungan dengan Islam adalah zikir. Apa zikirnya? Qawlu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Awwalu kalimatin yaquluhal muslim. Inilah kalimat pertama yang mesti diucapkan oleh seorang muslim. Wa yudkhilu bihal islam dzikr. Dan zikir ini juga kalimat pertama yang akan memasukkan seseorang ke dalam Islam. Wa hiya azamu dzikri. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling agung. La ilaha illallah. Makanya dikatakan tadi bahwa kehidupan pertama adalah zikir. Ya. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, zikir ini, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, qala fa hadha dzikrul 'adzim ma'murun bihil 'abdu daiman fi jami'il ahwal. Maka zikir yang agung ini setiap hamba diperintah untuk terus mengatakannya, mengucapkannya, fi jami'il ahwal, dalam seluruh keadaan, fi saghirihi wa kabirihi, ketika masih kecilnya atau sudah besarnya, wasyaibatihi wasyababihi, saat tuanya dan ketika masih mudanya, wa maradhihi wa sihhatihi, ketika sakitnya dan sehatnya, wa safarihi wa iqamatihi, saat safarnya ataupun saat mukimnya, wa inda mautihi, ketika meninggalnya, wa fi jami'il ahwal, dan pada setiap keadaan. Nah, jadi seorang hamba dituntut selalu untuk berzikir dalam setiap keadaan. Nah, tanpa terbatas waktu, ya, tanpa terbatas dengan keadaan, tanpa terbatas dengan situasi dan kondisi, tapi dalam seluruh keadaan. Wa fihi khairun 'azimun, dalam zikir ini ada kebaikan yang agung. Wa fadlun kabirun, dan keutamaan yang besar. Ma'a khifatihi wa suhulatihi, di samping ringan dan mudahnya. Enggak berat. Qala fa yanbaghi lil mu'min alla yazal lisanahu ratban min dzikrillah. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk terus membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Qul hadza qala rajul ya Rasulullah, karena itu dulu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak diwajibkan atasku, ditetapkan atasku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Qala, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ya, usahakan lisanmu untuk terus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang bisa membuat seseorang tetap kokoh, tetap kuat, ya, karena dengan zikir tentu saja dia akan ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu fokus memperhatikan setiap apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Wa qala alaihi salatu wassalam sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakira. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, sabaqa al mufarridun. Al mufarridun, mereka adalah orang-orang yang telah jauh, ya, mendahului. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mufarridun itu? Qala, beliau menjawab, adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakirat. Mereka adalah laki-laki yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu keutamaan, ya, bagi mereka yang senantiasa menjaga zikir. Fa dzikrullah jalla wa ala fihi al-khairul 'azhim wal fa'idatul 'azimatu. Sawa'un kana qawliyan aw amaliyan aw qalbiyan. Maka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya mengandung kebaikan yang agung, faidah yang agung. Sama saja apakah zikir itu dalam bentuk ucapan, atau zikir itu dalam bentuk amalan, atau zikir itu di dalam hati. Nah, jadi ada zikir lewat lisan, zikir lewat amalan, zikir dengan hati, seperti yang disebutkan nanti rinciannya oleh Syekh. Fadzikru yakunu bil qalbi, maka zikir pertama bisa jadi dengan hati. Seperti apa? Kata azimillah wa mahabbatihi wa syauqi ilaihi wa khaufihi wa raja'ihi wa tafkir fi haqqihi alaihi. Seperti mengagungkan Allah, mencintainya, rindu kepadanya, takut darinya, dan berharap kepadanya, serta at-tafkir fi haqqihi alaih, selalu memikirkan haknya. Nah, ini zikir dengan hati. Wa dzikru yakunu bil lisan, yang kedua zikir juga ya bisa dengan lisan. Yaqulu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Misalnya seseorang mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa min al-istighfar wa ad-du'a wa ghairi dhalika mimma yaquluhu al-lisan mimma yuhibbuhu Allah. Dan termasuk juga istighfar dan doa. Karena ketika seseorang istighfar itu juga mengandung zikir. Ketika berdoa juga mengandung zikir. Ya. Wa ghairi dhalika, dan selain itu mimma yaquluhu al-lisan mimma yuhibbuhu Allah. Selain itu dari apa-apa yang diucapkan oleh lisan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi zikir ini cakupannya lebih umum ya daripada doa dan istighfar. Karena doa dan istighfar itu sendiri pada dasarnya masuk kategori apa? Zikir. Sebab istighfar dan doa adalah ucapan-ucapan yang tentu saja sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu bil amal, kemudian yang ketiga zikir juga bisa dengan amalan. Min salatin wa saumin wa jihadin wa sadaqatin wa ghairi dhalika. Misalnya seperti salat, saum, jihad, sedekah, dan selain itu ya, semua yang masuk kategori amal yang dilakukan oleh anggota badan itu disebut zikir. Nah, walihada qala alaihi salatu salam, karena itu Nabi alaihi salatu salam bersabda, yaqulullah azza wa jal, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis tadi bahwa aku akan senantiasa bersama dengan hambaku selama dia mengingatku dan selama kedua bibirnya bergerak ya menyebut namaku. Nah, qala hadhihi ma'iyyatun khassatun taqtadi rahmatuhu lahu wa ta'yiduhu lahu wa tawfiquhu lahu. Kemudian Syekh mengatakan bahwa ini apa yang disebutkan oleh Allah, bahwa aku, kata Allah, akan bersama dengan hambaku. Ini adalah kebersamaan yang sifatnya khusus ya, kebersamaan yang sifatnya khusus. Taqtadi rahmatuhu lahu, yang menuntut ya adanya rahmat Allah bagi hambanya, wa ta'yiduhu dan pertolongan Allah bagi hambanya, wa taufiquhu lahu dan taufik Allah bagi hambanya. Berarti ini khusus karena hamba yang mendapatkannya pun ya khusus. Nah, makanya Allah mengatakan tadi, ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku akan bersama dengan hambaku selama si hamba itu mengingatku. Nah, siapa saja di antara kita yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah bersama kita. Nah, kebersamaan ini sifatnya khusus. Ya. Kebersamaan ini sifatnya khusus, tapi bukan berarti zat Allah bersama dengan kita. Kebersamaan yang khusus ini sifatnya adalah rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita, pertolongannya dan juga taufiknya. Mithluma qala jalla wa ala fi kisati Musa wa Harun, sebagaimana ya yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kisah Musa dan Harun. Ya, apa kata Allah? Qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Kata Allah, ya, la takhafa, kalian berdua tidak perlu takut, karena sesungguhnya aku akan senantiasa bersama kalian berdua. Asma wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ini kebersamaan yang sifatnya khusus, yaitu apa? Pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada Musa dan Harun. Wa fi kisati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman pada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, la tahzan, engkau tidak perlu sedih, ya. Innallaha ma'ana, sebab sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu enggak perlu sedih, sebab sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah. Faqala wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah juga berfirman, wasbiru, bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan ini sekali lagi ya adalah bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang bersabar, pertolongannya kepada orang-orang yang sabar, dan taufiknya kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nampak jelas sekali ya bahwa ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus dan kepada pihak-pihak yang khusus juga. Hadhihi yuqalu laha ma'iyyatun khassatun, maka inilah yang disebut dengan ma'iyyah, kebersamaan Allah secara khusus. Allati taqtadi mahabbatul 'abdi wa mahabbatur rabb lil 'abdi wa thana'uhu 'alaihi wa tawfiquhu lahu wa ta'yiduhu lahu wa i'anatuhu lahu 'alal khair. Allati taqtadi mahabbatul 'abdi, yang menuntut kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kecintaan Rabb kepada seorang hamba, sanjungannya kepadanya, taufiknya ya Allah kepadanya, pertolongannya Rabb atau Allah kepadanya, dan bantuan yang Allah berikan kepadanya, alal khair, atas kebaikan. Nah, kemudian kata syekh, hunaka ma'iyatun 'ammatun ma'al ibad jami'an. Ada juga kebersamaan Allah yang bersifat umum, yaitu dengan seluruh hamba. Nah, dengan seluruh hamba tanpa terkecuali. Ya. Kama qala ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan ini sifatnya umum. Ya, apa artinya kebersamaan ini? Ai bi ilmihi wa tilaihi wa qudratihi alaihi subhanahu wa ta'ala. Yani kebersamaan Allah dengan ilmunya, ittilaihi, telaahnya, pengetahuannya, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Alaihim, atas mereka, hambanya, subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah bersama dengan kalian, seluruh hamba tanpa terkecuali. Kebersamaan ini adalah kebersamaan ilmunya Allah, telaahnya Allah, pengetahuannya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah, meliputi seluruh hamba-hambanya. Dengan demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebersamaan Allah dengan kita sebagai hambanya, ya, itu tidak berarti bahwa zat Allah menyatu dengan kita. Ya, zat Allah menyatu dengan kita, tidak. Tapi kebersamaan Allah dengan kita bisa jadi sifatnya khusus, ya. Sifatnya khusus, misalnya ketika kita mengingat Allah seperti dalam pembahasan hadis ini, maka Allah akan bersama dengan kita. Allah akan berikan taufiknya kepada kita, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita, Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Atau kebersamaan yang sifatnya apa? Umum. Yaitu bahwa Allah mengetahui kita, Allah maha kuasa atas diri kita. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang kedua. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal, tadi sudah kita baca. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma'amila ibnu adama amalan anja'lahu min azabillah min zikrillah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang ibnu Adam melakukan sebuah amalan yang akan lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Tadi sudah kita sampaikan ini salah satu keutamaan yang besar, ya, bahwa zikir kepada Allah adalah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, hadza fihi al-hathu 'ala dzikri. Ini di dalamnya mengandung anjuran, dorongan untuk berzikir. Wa la yaqtasiru 'ala al-lisan. Misal ma taqaddam, dan tidak terbatas pada lisan zikir itu sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Qad yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wa yakunu bil amal. Kadang bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa juga dengan amal. Wal maqsudu min hadza at-tahdhiru min al-ghaflah. Dan maksud dari penyebutan hadis ini adalah at-tahdhiru min al-ghaflah, sekaligus sebagai peringatan dari lalai, dari kelalaian. Ya, sebab orang yang tidak berzikir kepada Allah berarti dalam keadaan apa? Lalai. Qala Allahu fi ahli nar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang ahli neraka di surat Al-Furqan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka dapat mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am, justru mereka, ya, tak ubahnya hanya seperti binatang. Balhum awalu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Qala jalla wa ala, Allah azza wa jalla juga berfirman di surat Al-A'raf, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah menyiapkan jahannam itu, ya, bagi kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adhall, ulaika humul ghafilun, mereka hanyalah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, pendengarannya, penglihatannya, ya, dan hatinya tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Al-ghaflatu 'anillahi wa 'an dzikrihi hiya miftahus syarr. Kemudian kata Syekh, lalai dari Allah dan dari mengingatnya adalah merupakan kunci dari kejelekan. Wa tariqus syaitan, dan jalannya setan. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami akan jadikan setan yang akan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi temannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menghalang-halangi, ya, setan ini akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Nas'alullaha al-'afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Fa'am bagi al-ikhtar min zikrillah, karena itu sudah semestinya memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ikhwati billah rahimakumullah, selanjutnya wahakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga berarti, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qawmun majlisan yadhkurunallah, illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, tidak ada satu kaum duduk ya di sebuah majlis kemudian berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka dan rahmat akan meliputi mereka dan akan turun kepada mereka ketenangan dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisinya. Wa hakadha idza ijtama'u ila dirasatil Qur'an ja'a fi hadzal ma'na aidan. Demikian juga kata Syekh dalam keterangannya, ini berlaku apabila mereka berkumpul ila dirasatil Qur'an untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, jadi tidak hanya berkumpul mengingat Allah ya, tapi juga berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an, majlis ilmu ya, di dalamnya dikaji tentang ilmu-ilmu agama, ini juga sama. Ja'a fi hadzal ma'na aidan. Datang juga kata Syekh dalam makna yang seperti ini. Nah, jadi intinya sebuah perkumpulan apa saja yang di dalamnya ada unsur mengingat Allah. Ya, ada unsur mengingat Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama. Nah, semuanya masuk kategori sebuah majelis yang para malaikat akan mengelilingi majelis tersebut, rahmat akan diturunkan, bahkan ketenangan, dan akan diingat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, hadis yang keempat, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan wa fi lafdi illa qamu an mithri jifai himar. Nah, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis dalam keadaan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dan tidak bersolawat kepada Nabi, melainkan ada kerugian atas mereka pada hari kiamat. Dalam lafad lain, melainkan mereka akan bangkit an mithri jifatin nar, jifati himar. Mereka akan bangkit ya seperti bangkit dari jifati himar, bangkai keledai. Fa hadza fihi al-hathu ala imarati al-majalis bi dhikrillah wa istighfarihi wa du'aihi wa as-salat 'ala an-nabi 'alaihi salatu wassalam aw bi qira'ati ma tayassara min al-Qur'an. Kata Syekh dalam keterangannya, ini di dalamnya mengandung anjuran untuk apa? Imaratil majalis, meramaikan majlis-majlis dengan zikir kepada Allah, istighfar kepadanya, berdoa dan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau meramaikan majlis dengan bacaan yang ringan dari Al-Qur'an. Nah, fal maqsudu, maka maksud utamanya adalah annahu la yanbaghi an takuna al majalis ariyatan min hadzal khair. Jangan sampai majlis-majlis yang diadakan itu kosong dari kebaikan ini. Kosong dari zikir, kosong dari istighfar, kosong dari doa, kosong dari salawat kepada Nabi. Bal takunu ma'muratan bima tayassar min dzalika. Tetapi ya, hendaknya majlis-majlis itu dipenuhi dengan apa yang mudah dari apa yang disebutkan tadi, dari zikir, dari istighfar, dari doa, dari salawat, dan seterusnya. Min qiraatil Qur'an, dari qiraatil Qur'an, au zikrillah, atau zikir kepada Allah, au istighfar, atau istighfar, au doa, atau doa, au salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jama'a baina dzalika sara akbar. Dan kalau semuanya terkumpul dalam sebuah majlis itu, ada zikir kepada Allah, ada bacaan Al-Quran, ada istighfar, ada doa, ada solawat, soro akbar, maka tentu akan lebih besar lagi kebaikannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.